tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an. Halo. Satu bulan berlalu, ku mengenal dirimu sejak kau menjadi teman di FB ku. Kau mengganggu diriku selalu ping setiap waktu, pagi, siang, sore hingga larut waktu. Pagi-pagi habis mandi, HP ku penuh dengan notifikasi. Malam-malam makin jadi. Pagi-pagi habis mandi, HP ku penuh dengan